bikin baper deh, sempatnya ngoco nangis yo. Tahu lagunya ya? Nuta Nirwana, CCS Audio, Admedia, Popo, Motiva. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertengger. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Bisa, yuk. Apa kurangnya aku tidak